menyaksikan Maritugo Golden Ways, dan kita sudah bicara mengenai banyak hal malam hari ini, Pak. Yes. Kita bicara mengenai rasa takut, kita bicara mengenai karir yang menjadi racun dan sebaliknya. Lalu, saya yakin di antara kita ada begitu banyak orang-orang yang sudah sampai pada titik di mana merasakan keinginan untuk bisa naik kelas. Namun yes, tidak terjadi dan tidak terjadi. Apa saran Bapak untuk orang-orang seperti itu? Super sekali, Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super. Jangan berlama-lama di satu keadaan, karena seharusnya kita segera naik kelas. Masalahnya, kita tidak bisa naik kelas selama kita bertahan menikmati penyiksaan dari kelemahan. Saya ulangi, menikmati penyiksaan dari kelemahan. Orang yang mengeluh, meratap itu sebetulnya sedang mengasihani dirinya. Aku ini kasihan, aku ini, lihat aku jatuh nih. Aku jatuh, orang bilang, memang kenapa? Ya aku jatuh, ya udah. Karena jatuh itu wajar, tapi jangan lama berbaring di situ. Banyak orang berbaring dalam keadaan tidak baik. Jadi yang dibutuhkan adalah ketegasan untuk tidak lama menggunakan kelemahan sebagai sarana menghidupi diri dan keluarga. Lemah di matematika, bekerja di accounting. Tidak bisa ramah, dia memang diramal kejam. Begitu lahirnya kaget. Lalu bekerja di customer service, coba. Semua pelanggannya dicakari. Nah jadi kalau begitu, kalau kita mau naik kelas, tegaslah. Tidak berlama-lama menggunakan kelemahan sebagai sarana menghidupi keluarga. Cari kekuatan Anda yang terbaik. Perhatikan kapan orang memuji Anda. Kapan orang mengatakan, wow, hebat, super. Itu seharusnya menjadi bidang-bidang di mana Anda berkarir. Bukan di bidang di mana Anda selalu ditanya kenapa terlambat, kenapa salah, kenapa rusak. Itu. Super sekali Pak Mario, betul-betul no excuse untuk kita. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan. Silakan Pak. Salam super Pak Mario, saya super. Aron dari Tangerang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi rasa nggak enakan dalam diri kita yang cukup besar, atau dalam bahasa Inggrisnya itu rasa perkewuh gitu. Perkewuh. Nah celakanya, ada satu hal yang celaka di situ, tempat instansi kita bekerja itu amat sangat mendukung kondisi seperti itu. Terima kasih. Super, jangan duduk dulu Pak. Okay. Nggak enak ya? Oke. Okay. Good. Nah sekarang, banyak orang mendahulukan perasaan tidak enak dan bersedia hidup dalam ketidakenakan bertahun-tahun. Coba. Suami istri yang bertengkarnya mendadak hebat karena tidak enak bicara kecil-kecil. Tidak enak diingatkan, tidak enak. Jadi dia menunggu masalahnya terlalu besar sampai baru bertengkar. Jadi ini bukan anakku ya? Gitu. Oke? <Okay? tuh> Sudah besar lagi. Nah, Pak, tidak enak itu menjadi semakin tidak enak kalau karena tidak enak Anda memelihara dan membesarkan yang tidak mengenakkan. Jadi keputusan Anda? Perlu optimasi. Jadi ada batas di mana rasa ketidakenakan itu sudah mencapai limit tertentu baru ditinggalkan. Super. Makasih. Super sekali. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya, saya persilakan. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario Teguh. Selamat malam. Salam Pak. Super. Salam super. Nama saya Henda, yes, dari Depok. Ada seseorang yang sudah cukup merasa cukup nyaman di posisinya. Sedangkan lingkungannya menginginkan dia lebih dari yang sekedar posisi ini. Betul. Namun posisi yang lebih tinggi ini belum tentu membuat nyaman bagi dia seperti semula. Kira-kira jalan terbaik bagaimana, Pak Mario? Oke, terima kasih. Super sekali. Silakan, Pak Mario. Yuk, sahabat Indonesia yang super. Kita adalah makhluk ekonomi, makhluk bisnis, jadi sebagian perhitungannya adalah finansial. Siapa yang ingin punya rumah lebih besar? Good. Siapa yang ingin punya mobil banyak untuk disewakan? Rumah